para pendengar, kini saatnya belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 7. Kalimat kunci hari ini adalah... Shukurimu wa arimasuka? Apakah ada kue krim? Tokoh utama adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini, Anna datang ke toko kue bersama Sakura. Sekarang mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 7. Kalimat kunci hari ini adalah... Shukurimu wa arimasuka? Apakah ada kue krim? Irasshaimase. Keiki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. Shukurimu wa arimasuka? Hai, kochira desu. シュークリームを2つください。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Saat ia masuk ke dalam toko, Anna mengatakan, ケーキがいっぱいありますね。 Ada banyak kue ya. ケーキ adalah kue. Ini adalah kata serapan dari cake dalam bahasa Inggris. Na. Adalah partikel yang diletakkan setelah kata benda dan mengindikasikan subjek kalimatnya. Di sini partikel itu mengindikasikan bahwa kue adalah subjeknya. Ippai adalah banyak. Arimasu artinya ada. Ini adalah kata kerja yang mengindikasikan adanya sesuatu. Ne adalah partikel yang dalam hal ini kita gunakan saat kita ingin mengungkapkan perasaan senang. Sulit ya untuk mengatakan ippai. Ippai memiliki suara tercekat. Saat Anda mengucapkannya, Anda harus menghentikan nafas Anda satu ketuk. Gunakan tsu kecil dalam hiragana untuk mengeja suara tercekat. Mari berlatih mengatakannya. Ippai. Berikutnya, Sakura bertanya pada seorang pegawai toko. Sumimasen, shukurimu wa arimasu ka? Permisi, apakah ada kue krim? Sumimasen. Berarti permisi. Kita menggunakannya untuk menyapa seseorang. Saat Anda tersesat, Anda dapat mengatakan sumimasen kepada seseorang yang kebetulan lewat dan menanyakan arah kepada orang tersebut. Tapi kita juga dapat mengatakan sumimasen saat kita ingin mengatakan mohon maaf. Betul. Shukurimu adalah sejenis penganan barat berbentuk bola-bola kecil yang terbuat dari adonan tipis dan diisi dengan krim. Kata ini berasal dari ungkapan bahasa Prancis yaitu chou à la crème. Dalam bahasa Jepang kita menyebutnya shukurimu atau kue sus dalam bahasa Indonesia. Ayo kita kembali ke adegannya. Wa. Setelah shukurimu adalah partikel penanda topik. Arimasu ka? Terdiri dari arimas yang artinya ada dan ka partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. Anda mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Si pegawai toko kemudian menjawab, "Hai, kochira desu." Ya, sebelah sini. Hai adalah ya. Kochira yang seperti telah kita pelajari adalah cara sopan untuk mengindikasikan arah di dekat orang yang berbicara. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sakura mengajukan pesanan. Shukurimu wo futatsu kudasai. Minta 2 buah kue krimnya. Shukurimu adalah kue krim. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Futatsu adalah 2 buah. Ini terdiri dari kata untuk 2 dan tsu pembilang untuk benda-benda seperti kue. Kudasai adalah minta atau tolong. Dalam pelajaran sebelumnya kita mempelajari bahwa angka 2 adalah ni. Mengapa kita harus mengatakan futatsu di sini? Nah, jika diikuti oleh pembilang tsu, cara kita menghitung angka dari 1 hingga 10 berubah. Itu adalah peninggalan cara lama menghitung angka dalam bahasa Jepang. Di masa lalu, 1, 2, 3 adalah hi, hu, mi. Jadi, cara lama tetap berlaku dalam penghitungan benda juga untuk menyebutkan umur dan tanggal. Kita menghitung benda dari 1 hingga 10 seperti ini. Satu. Hitotsu. Dua. Futatsu. Tiga. Mitsu. Empat. Yotsu. Lima. Itsutsu. Enam. Mutsu. Tujuh. Nanatsu. Delapan. Yatsu. Sembilan. Kokonotsu. Sepuluh. To. Tujuh yang mudah karena tidak berubah. Pengucapannya adalah nana untuk tujuh dan nanatsu dengan tsu. Sementara yang lainnya berubah total jika diikuti oleh tsu. Sepuluh adalah yang unik karena tidak diikuti oleh tsu dan diucapkan sebagai to. Nah, sekarang mari kita ucapkan kata-kata tadi mengikuti contoh berikut ini. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Jadi mari kita dengarkan lagi adegan pelajaran 7. Kalimat kunci hari ini adalah Shukurimu wa arimasu ka? Apakah ada kue krim? Irasshaimase. Keki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Hai, kochira desu. Shukurimu wo 2つ kudasai. Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Nofriana, bagaimana penggunaan kata kerja arimas atau ada? Saya benar-benar tidak tahu. Mari kita tanyakan guru kita. Watashi ga oshiemashou. Ia mengatakan arimas, yang artinya ada, tergolong pada apa yang kita sebut kata kerja statif, yaitu kata kerja yang menggambarkan keadaan di mana seseorang atau benda berada. Arimas mengikuti ga sebagai partikel yang mengindikasikan subjeknya. Pada dasarnya kita menggunakan ga saat kita memperkenalkan seseorang atau benda ke dalam percakapan kita untuk pertama kalinya. Itulah mengapa saat Anna memasuki toko kue, ia mengatakan Keki ga ippai arimasu ne. Ada banyak kue ya. Di sini kue adalah subjeknya dan ia menyebutkannya untuk pertama kalinya di sini. Kemudian Sakura mengatakan Shukurimu wa arimasu ka? Menggunakan penanda topik wa. Di sini Sakura berada di dalam toko kue dan melihat berbagai macam kue. Jadi ia ingin tahu jika di antara kue-kue itu ada jenis yang disebut kue krim. Maka ia mengambil kue krim sebagai topik dan menggunakan penanda topik wa. Contoh lainnya, saat Anda ingin membeli kaos ukuran L, Anda bertanya L size wa arimasu ka? Apakah ada ukuran L? Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, dapatkah membayangkan suara yang digambarkan kata berikut ini? Pak-pak. Berjalan tanpa alas kaki? Bukan. Paku-paku. Menyerupai orang yang menyantap makanannya dengan sangat lahap. Nah, kata berikut ini juga menggambarkan satu cara makan seseorang. Mogu-mogu. Apa tadi? Mogu-mogu? Mogu-mogu. Menggambarkan orang yang mengunyah makanan tanpa membuka mulutnya. Dan dalam kata tiruan bunyi hari ini kita memperkenalkan pak-pak dan mogu-mogu. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kudasai adalah ungkapan yang berguna. Jika saya menunjuk ke sesuatu yang ingin saya beli dan mengatakan, Koreo kudasai, minta yang ini. Saya bisa membelinya bahkan meskipun saya tidak tahu namanya. Apakah Anda menikmati pelajaran 7? Kalimat kunci hari ini adalah Shukurimu wa arimasu ka? Apakah ada kue krim? Ikutilah episode kami selanjutnya.